Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu pada kesempatan hari yang begitu sangat indah ini, di mana kita mencoba untuk menjadi pribadi-pribadi yang berusaha untuk lebih baik daripada hari kemarin, di mana kita berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang berusaha untuk tampil lebih maksimal hari ini, besok dan seterusnya, menjadi orang-orang yang selalu berusaha menjadi orang-orang yang terbaik dan menjadi orang-orang yang bukan malah membebani orang lain tapi malah menyelesaikan persoalan dirinya, keluarganya dan juga masyarakatnya insyaallah. Pada hari ini kita sudah sampai di ayat ke-91 dari surah Al-Kahfi yang masih bercerita tentang seputar kisah Zulkarnain, seorang raja yang begitu sangat bijaksana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazalika waqad ahatna bima ladaihi khubra. Demikianlah dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Para pendengar rahimakumullah, jangan terlalu terkesima dengan kisah Zulkarnain dan jangan terlalu terkesima dengan kisah yang bahkan mungkin jauh lebih dahsyat daripada itu. Terkesima dengan kisah Siti Maryam yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran tidak punya suami, tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki tapi malah punya anak. Ya, jangan terlalu terkesima walaupun kita mungkin terganga-ganga mendengar kisah itu. Jangan terlalu heran bagaimana seorang Nabi Adam 40 tahun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena harus menerima hukumannya baru kemudian diterima oleh Allah akan tobatnya. Jangan terlalu terkesima dengan kehebatan Nabiullah Khidir alaihi salam yang walaupun berjalan dengan Nabi Musa tapi ternyata pengetahuannya lebih tinggi lagi. Suma atba'a fantalaqa hatta iza rakiba fis safinati kharaqaha. Ketika sampai di tepi pantai dia kemudian membolongi semua sampan-sampan itu dan ini membuat Nabi Musa berkomentar, engkau sudah melakukan tindakan yang tidak betul. Tapi ternyata ilmu Nabi Khidir jauh lebih tinggi daripada Nabi Musa. Jangan terlalu terkesima dengan semua ini karena sebenarnya yang membuat kita harus terkesima adalah yang menciptakan semuanya. Yang memberikan kehebatan itu, itulah yang menjadi sentral pokok di mana kita akhirnya tersadar bahwa semuanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi pesan yang terpenting dari keterangan ayat 91 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Kadzalika wa qad ahatna bima ladai khubra. Supaya tahu saja, kata Allah, apa yang dialami oleh seorang Zulkarnain, seorang raja, punya kedudukan yang tinggi, dihormati, dan kemudian melakukan perjalanan-perjalanan, journey, melihat bagaimana alam semesta ini, ya, bagaimana bumi ini, sampai ke tempat terbenamnya matahari, terbitnya matahari, ya, itu semua pengetahuannya dan kemampuannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya lah segala sesuatu itu berusaha untuk mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat diri kita adalah orang-orang yang pintar, maka seharusnya bukan malah menyombongkan diri kita, aku adalah orang yang cerdas, aku adalah ilmuwan, tetapi seharusnya membuat kita kembali tersadar bahwa sebenarnya yang memberikan ilmu pengetahuan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita adalah sebagai seseorang yang memiliki harta kekayaan, sukses di dalam berbisnis, menjadi orang yang berhasil di dalam kehidupannya, jangan malah membuat kita menjadi sombong sebagaimana yang dilakukan oleh seorang Karun, tapi malah membuat kita seharusnya menyadari bahwa ya Allah, segala sesuatu ini adalah Engkau yang memberikan. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang memberikan rezeki kepada siapapun yang diinginkan dan Allah membatasinya. Karena sebenarnya Allah yang memberikan itu semua. Pada saat kita punya kekuasaan, jangan membuat kita malah menjadi angkuh sebagaimana yang dilakukan oleh seorang Karun. Ya, punya ilmu pengetahuan malah membuat kita menjadi orang-orang yang sombong sebagaimana yang terjadi pada kaum Saba ya, yang mampu membuat bendungan yang besar begitu sangat kokoh dan terhebat pada masanya, tapi ternyata menjadi orang-orang yang malah lupa diri dan melakukan tindakan-tindakan pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadilah orang-orang yang menyejukkan, orang-orang yang mampu memberikan inspirasi kepada orang, orang-orang yang mampu menarik perhatian orang lain, sebagaimana terjadi pada kisah Nabi Daud alaihissalam. Ketika dia dengan segala kekuasaannya, maka wasanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ketika Nabi Daud tahu bahwasanya dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia kemudian beristighfar memohon ampun kepada Allah, wa kharra raki'an wa anab. Dia akhirnya dengan kesadarannya tersungkur jatuh dan kemudian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah menjadi profil sebagaimana seorang Nabi Sulaiman yang punya kemampuan yang begitu sangat hebat, tetapi kemudian dia mengatakan Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, ampuni segala kesalahanku dan berikan kepadaku kekuasaan yang tidak pernah dimiliki oleh orang-orang setelah aku. Jadilah profil seorang seperti seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu sangat rendah hati. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Rasul, "Mau apa? Bukit emas itu pun bisa kuberikan kepadamu. Aku rubah menjadi bukit biasa itu menjadi bukit emas." Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Yang kuinginkan wahai Allah bukan itu, tetapi bagaimana aku bisa merasakan penderitaan umatku. Oleh karena itu kenyangkan aku satu hari dan laparkan aku satu hari, karena dengan itu semua aku bisa mengingat akan kebesaran-Mu." Subhanallah, banyak sekali kisah-kisah yang menginspirasi di dalam Al-Qur'an yang sebenarnya memberikan kita satu contoh, satu profil yang sangat baik untuk kita tiru di dalam kehidupan kita, dan jangan sampai salah meniru, karena itu akan berakibat fatal, membuat kita menjadi orang-orang yang tersalah di dalam menjalani kehidupan kita. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Bajrul. Kami persilahkan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini adalah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ilmu. Makanya dalam firman Allah yang selalu kita dengar, kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra, yaitu Allah telah memberikan ilmu, ahatna ilmu kami, kata Allah, meliputi segala apa yang ada padanya. Jadi apapun yang kita dapatkan ilmu itu sebetulnya bermanfaat bukan saja untuk diri kita, tapi untuk keluarga kita. Tentunya ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada titik tolaknya ketika kita mengakui kita beriman kepada Allah, tentunya kita harus mengerjakan amal soleh tersebut. Jangan amal ghairu soleh, jangan sampai perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah pentingnya kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ahadna bima ladaihi khubra. Kalau kita melihat bagaimana kisah-kisah para nabi, pemuda-pemuda beriman dalam surat Al-Kahfi yang lagi kita kaji saat ini juga, bagaimana Allah memberikan sebuah pengalaman, masing-masing pengalaman itu membuat hal yang sangat istimewa di dalam kehidupan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala selalu berada di sisinya disebabkan ia selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sangat jauh dari perintah Allah di dalam kehidupan akhirnya ketika menjelang wafat atau merasakan hal itu sudah sangat dekat pada dirinya, tentunya dirinya yang mereka punya itu ternyata bukan mereka punya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang punya. Tentunya dia akan lebih mau mendekatkan diri kepada Allah mendengarkan kalam ilahi, mendengarkan maksudnya bacaan Al-Quran, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sehingga Al-Quran itu sudah tahu dapat menyejukkan hati sehingga kesejukan itu tidak dapat dicapai kecuali dengan khubro, pengalaman. Pengalaman apa? Ya baca Quran itu sebanyak-banyaknya, amalkan Al-Quran itu sebanyak-banyaknya. Kalau tidak bisa kita membaca, paling tidak apa yang sudah kita baca dapat kita amalkan. Karena di sini dikatakan Allah, ilmu yang kami beri yaitu supaya kita mendapatkan sesuatu yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kita berada, di tempat manapun kita berada, sebagaimana yang diceritakan di dalam pertemuan yang telah lalu, yaitu bepergian ke tempat tenggelamnya matahari, juga berpergian ke tempat terbitnya matahari, baik itu terbit ataupun tenggelam, sampai menuju ke sana, itu adalah sebuah proses. Dengan proses itulah kita akan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari apa yang tadi sudah sama-sama kita dengar, maka mari kita mencoba untuk merasakan betapa rahmat Allah sangat besar kepada kita, dan itu semua adalah karena pemberian dari Allah. Oleh karena itu, kembalikan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan cobalah untuk menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya karena semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Cobalah menjalani kehidupan secara lebih baik lagi dan terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.